baik sebenarnya pemahaman siapa yang berkata saja. Saya kira itu sudah kesimpulan yang baik insyaAllah tentang masalah syafaat. Di poin yang kedua, kata Imam Al-Tabahari rahimahullah, wal iman bisirat ala jahannam. Dan kita beriman keimanan tentang sirat, tentang jembatan ala jahannam, ya sirat ala jahannam. Ya akhudus siratu man syaa'allah. Sirat, jalan-jalan itu akan mengambil siapa yang Allah kehendaki. Wayahdi man syaa'allah. Dan akan lewat bagi dimana lewat. Akan lewat siapa yang Allah kehendaki. Wayahdi jahannam man syaa'allah. Dan akan jatuh ke dalam jahannam siapa yang Allah kehendaki. Lahum anwarun ala qadri imanih. Mereka mempunyai cahaya-cahaya sesuai dengan kadar iman. Di sini yang berlari di atas sirat itu dibagi tiga orang yang berbahan. Ada yang diambil oleh jalan, diambil, dan ada yang melewatinya, dan ada yang jatuh dari sendiri. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini akan dipahami dengan pencipatan tentang jembatan tersebut. Jadi jembatannya sebagaimana dikatakan sirat ala jahannam, di atas jahannam. Nah, jembatan. Jembatannya lebih halus daripada rambut. Terangkan dalam hadis Abu Sa'id riwayat Muslim. Lebih halus daripada rambut, adab pun yang syar, wa ahad yang syar. Lebih tajam dari pedang. Kemudian sangat licin. Dan akan membuat orang tergelincir. Dan di situ ada pengai-pengai, kayak janggar begitu. Sebut oleh Nabi kayak pohon sa'dan. Itu menyambar-nyambar. Nah inilah, ada yang diambil oleh jalan, sama begini, jatuh. Tidak ada jatuh sendiri, karena mampu melewatinya. Nah, dan seorang lewat di atas jembatan ini, lewat sesuai dengan kadar amalannya. Sesuai dengan kadar amalannya. Maka ada yang amalannya sangat baik sehingga ia melalui bagian cahaya, cepat. Ada yang melalui seperti angin. Ada yang melalui seperti burung, cepat dia. Ada yang melalui seperti apa dengan berlari kencang, ada yang dengan berjalan, ada yang dengan merangkak, ada yang dengan merangkak. Dan dia tidak bisa melewatinya, maka neraka jahannam wa iyadzubillah di bawah. Dan setiap orang pasti melalui jembatan ini. Pasti melalui jembatan ini. Semuanya pasti akan lewat. Dan ini tidak ketentuan dari Allah. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali pasti melalui jembatan ini. Itu terhadap Rabb adalah suatu keharusan yang telah dipastikan. Nah, kerana itu hendaknya seorang muslim dan sadar kehidupan pada hari akhirat dan pendirian pada hari itu tidak yang menyelamatkannya kecuali upaya yang dilakukan ini. Kerana itu hendaknya seorang berpikir dengan pikiran yang baik untuk mencari apa-apa yang bermanfaat untuknya. Mencari apa-apa yang merupakan keselamatan dirinya. Sebab kita manusia hidup di muka bumi ini. Kata Nabi Sungai ada dua kemungkinan. Kulun nasi yabdu. Faba'i'un nabdahu pamu'zikuha al-mu'zikuha. Setiap manusia itu berusaha. Berupaya. Maka dengan upayanya, dia menjual dirinya. Ada yang dengan upayanya dia menyelamatkan dirinya dari api neraka, dan ada yang dengan upayanya di dunia itu untuk menghancurkan dirinya masuk ke dalam api neraka. Cuma ada dua golongan. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di dalam surga, satu kelompok di dalam neraka. Cuma ada dua golongan. Golongan yang beruntung atau merugi. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'ir. Di antara mereka ada yang merugi dan ada yang beruntung. Dan kita tidak ada yang tahu di antara kita di mana tempat kita. Nah, karena itu hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga perintah Allah dengan menjalankan perintahnya. Jaga larangan Allah dengan meninggalkan menjauhi seluruh larangan. Karena dan Allah Subhanahu wa taala lepaskan kita dari hidayah dan senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Iya. Itu secara ringkas tentang pembahasan akhirat. Jembatan. Dan apa yang saya uraikan itu tadi itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wa iman bil anbiya'i wal malaikat. Juga kita beriman pada para nabi dan para malaikat. Ini disebut global, beriman kepada para nabi dan para wali. Ya. Dua perkara dan keduanya merupakan rukun dan rukun iman. Nah, rukun dari rukun iman, beriman kepada para malaikat, para nabi dan kepada para malaikat. Baik. Kalau di dalam penyebutan nama hadis ataupun ayat itu lebih didahulukan para malaikat. Maka kita menjelaskan mulai dari para malaikat tadi. Malaikat itu adalah alam ciptaan Allah, makhluk Allah yang baik, tidak kelihatan oleh manusia. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang menyembah kepada Allah. Nah, mereka diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa Taala dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa Taala tidak perlu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Taala. Itu para malaikat. Beriman kepada para malaikat terkandung di dalamnya empat perkara. Yang pertama, kita harus beriman tentang adanya malaikat itu. Keiman adanya malaikat tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kita harus beriman tentang siapa yang kita ketahui namanya dari para malaikat itu. Dan siapa yang kita tidak ketahui namanya, maka kita beriman tentangnya secara global. Jadi kita namanya Jibril, Jibril, dan seterusnya, maka kita imani hal tersebut. Yang tidak diketahui namanya, kita beriman kepada para malaikat secara global. Nah, para malaikat yang berada di kanan dan kiri manusia, ada yang mengatakan Rakib, Atif, no, itu bukan nama ya. Alaihissalam, nama. Nah, kemudian para malaikat yang tidak kita ketahui namanya, maka kita iman secara global. Dan jumlah para malaikat itu tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wama ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak yang mengetahui tentara Rabbu kecuali Dia. Nah, yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj disebut tentang Baitul Ma'mur. Yang Baitul Ma'mur ini setiap harinya masuk 70,000 malaikat. Setiap hari masuk 70,000 malaikat. Setelah itu tidak keluar lagi. Tidak keluar lagi. Maka tidak diketahui tahu-tahu jumlah para malaikat ini. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, dari keimanan kepada para malaikat, kita beriman tentang sifat-sifat malaikat ini. Kalau kita tahu sifatnya seperti Jibril, ada Jibril misalnya, tentang penggunaan Jibril alaihissalam, penggunaan ada alaihissalam, bagian para ulama menggunakan kalimat alaihissalam untuk para malaikat. Kenapa digunakan seperti itu? So, ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah malaikat itu kedudukannya lebih tinggi dari nabi atau tidak? Masalah ini mungkin dari asal perselisihan ini, sehingga sebagian mengucapkan kalimat alaihissalam. Nabi pakai alaihissalam, malaikat lebih bagus juga pakai alaihissalam. Perselisihan lainnya juga pakai alaihissalam. Nah, tentang masalah yang mana lebih utama, apakah malaikat atau makhluk? Ini kata Syekh Ibnu Taimiyah, maksud fudhul ilmi. Pengetahuan yang tidak terlalu dibutuhkan. Nah, ya Allah Al-Quran. Walaupun ada kalimat yang kuat dalam masalah ini, orang yang kuatnya adalah manusia, Rasul, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih baik dari para wanita. Nah, saya lanjutkan. Jadi Jibril, Jibril dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi melihat Jibril dua kali. Dan Jibril mempunyai 600 sayap yang sudah menutup kuku. Jadi kuku tertutup dengan sayap yang Jibril. Jibril, satu. Subhanallah. Nah, baik. Kemudian, keempat, dari keimanan kepada para malaikat, yaitu kita beriman dari pekerjaan-pekerjaan yang para malaikat ditugaskan dengan itu. Seperti Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Nah, seperti Malik, malaikat Malik, penjaga neraka. Nada ya Maliku, ya Tuhan Alina Rabbu. Kan jelas ayatnya, jaga neraka. Kemudian